teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah nekat menjawab pertanyaan orang di sebuah forum. Cak, gimana supaya azab Tuhan ini tidak berkepanjangan? Ini gempa, gunung mau meletus, banjir, tsunami, Jakarta akan jadi lautan api, akan ada gempa yang bikin gedung-gedung listriknya konslet dan kebakaran, akan ada bom meledak, akan ada musim kering yang panjang, sehingga 1-2 pusat industri akan mengalami kobaran api. Macam-macam, dia tanya. Solusinya apa ini supaya Tuhan tidak marah seperti ini? Saya nekat menjawab dan ya pasti dimarahi banyak orang jawaban saya. Saya kira kok sebaiknya Indonesia ini penduduknya kafir saja semua. Mungkin lebih selamat. Puasa dimarahi oleh semua anggota forum. Terpaksa saya jawab. Mas, saya ulang tentang perawan tempo hari itu. Putri Anda maunya tidak dikawini orang, tidak dicintai siapa-siapa sampai tua, ataukah dikasih I love you, dikawini tapi dimain-mainkan? Anda lebih suka yang mana? Saya lebih suka yang pertama. Mending anak saya tidak kawin daripada kawin tapi dimain-mainin. Dan begitulah sikap Tuhan. Mending Anda jadi kafir, dosa Anda cuma satu, daripada Anda jadi muslim, jadi orang beragama tapi Anda main-main dengan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MH Ainun Najib untuk Delta FM.